memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh harapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami memahami ayat-ayat firman-Mu, apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus ketika hadir di muka bumi ini. Tuhan, tolonglah agar kami memahaminya dengan baik. Kami berdoa dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini sungguh sangat-sangat mengagetkan orang Yahudi pada saat itu. Ayat 18 yang saya minta tadi kita baca bersama, di situ mengatakan bahwa orang Yahudi menjadi semakin antusias untuk membunuhnya. Katanya bukan hanya dia meniadakan hari Sabat, bukan hanya dia tidak lagi meminta mereka untuk menghormati hari Sabat seperti yang dilakukan oleh gereja Advent, Yesus sejati dan lain sebagainya yang hari ini. Yesus sebenarnya mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau dulu aku menetapkan hari Sabat untuk dihormati, kalau sekarang aku tidak mau lagi, itu pun hakku sebenarnya. Dia mau berkata demikian. Tetapi bukan itu saja, melainkan katanya, karena dengan menyebut dirinya anak Allah, maka dia telah menyamakan dirinya dengan Allah. Orang Yahudi sangat paham bahwa kata anak Allah itu sebenarnya Allah sendiri. Karena di sorga hanya Allah dan malaikat, tidak ada yang namanya keluarga Allah gitu. Yang Allah Bapa kemudian sama istrinya kemudian anak-anaknya begitu, tidak ada yang demikian. Yang ada hanyalah Allah dan malaikat. Oleh sebab itu pernyataan Tuhan Yesus bahwa dia anak Allah itu sebenarnya sebuah ungkapan lain yang artinya aku Allah sendiri gitu. Saya Allah sendiri. Sayalah Yehova yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh Abraham dan bapak-bapak leluhurmu yang lain. Jadi mereka mendengar demikian, mereka antusias mau membunuhnya. Karena mereka menganggap dia menghujat bahwa dia sekedar manusia dan telah meninggi-ninggikan dirinya menjadi Allah. Begitulah di dalam benak mereka, sehingga mereka ingin membunuhnya. Tetapi kemudian Tuhan Yesus bukannya menarik kembali statementnya dengan berkata, oh sorry, saya bukan Allah, begitu. Bukan. Melainkan yang saya baca tadi dari ayat 19 sampai ayat 47 tadi, Tuhan Yesus memberi penekanan yang lebih lagi untuk memantapkan apa yang telah dia klaim sebelumnya, bahwa dia adalah Allah sendiri. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini saksi Yehova, seperti yang saya sampaikan yang lalu, bahwa mereka sedemikian antusiasnya, mereka sebenarnya sedemikian bersemangat sekarang ini, dan mereka sangat terlatih. Mengapa? Karena pemerintah Indonesia Orde Baru telah berhasil melatih mereka. Saya katakan berhasil melatih mereka adalah 30 sekian tahun mereka dilarang. Karena mereka dilaranglah, maka mereka akhirnya menyebar, mereka menjadi grup yang tersembunyi, yang diam-diam berdua pergi mengunjungi rumah-rumah, PA orang di rumahnya dan lain sebagainya, dan mereka dipaksa oleh situasi, oleh keadaan untuk belajar Alkitab dengan lebih rajin, sehingga mereka menghafal banyak-banyak ayat sekali, dan logika dari pengajaran mereka sedemikian mereka kuasai. 30 sekian tahun mereka dilatih sedemikian rupa. Dan sekarang seolah-olah mereka mendapat izin dari pemerintah, lepas keluar dan silakan mengunjungi rumah-rumah orang Kristen. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bayangkan, bayangkan keadaan sekarang ini. Orang-orang Kristen yang justru 30 sekian tahun, bahkan lebih, dininabobokkan oleh pemerintah, dininabobokkan oleh keadaan, ya, tidak ada keinginan, tidak ada antusiasme untuk belajar firman Tuhan. Hanya hari Minggu nenteng Alkitab, pergi ke gereja, sudah itu pulang. Dan hamba-hamba Tuhan juga berkhotbah ala kadarnya, begitu. Tidak siap untuk menghadapi mereka. Tidak siap. Tidak siap berargumentasi. Kala membuka ayat Alkitab dan lain sebagainya. Tidak heran kalau kita dapatkan bahwa mereka sekarang maju pesat. Satu persatu orang Kristen tumbang semuanya. Gereja-gereja. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kesalahan yang terbesar yang dikumandangkan oleh Taj Russell, pendiri dari Saksi Yehova, adalah bahwa dia berkata Yesus bukan Allah. Yesus bukan Allah. Dia merendahkan Yesus Kristus. Tetapi pengikut-pengikutnya sampai yang zaman sekarang yang ada di Indonesia, karena saking banyaknya ayat Alkitab yang mengungkapkan bahwa Yesus adalah Allah, mereka tak bisa menghindar lagi. Akhirnya mereka mundur satu langkah, bukan mengakui bahwa mereka sudah salah, mereka berkata, ya betul Yesus itu Allah. Tetapi dia bukan yang paling berkuasa. Dia di tingkat yang kedua. Ngaconya bukan main. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya saudara, penyesatan mereka lebih dahsyat lagi sekarang kemana-mana. Nah, dari ayat Alkitab yang kita baca ini, perikop Alkitab di sini, orang-orang Yahudi mendengar Tuhan Yesus mengklaim dirinya Allah, mereka segera mau membunuhnya karena mereka menganggap dia menghujat. Di pikiran mereka dia adalah manusia biasa yang terlalu berani-berani menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan benar. Benar katanya. Dan di sini dia katakan bahwa, maka Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Dia bilang, yang memberikan kesaksian siapa saya, itu sebenarnya sudah sangat jelas. Dan demi untuk menekankan klaimnya itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa, dia berkata di ayat 21 di situ, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Sama. Dia mau berkata begitu. Sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ya, jadi Tuhan Yesus, sekali lagi saya katakan, dia bukan menarik kembali statementnya dan berkata, sorry, saya sudah bikin ini klaim yang salah. Dia tidak berkata demikian. Melainkan dia pertegas kembali bahwa sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Nah, ini bukti. Dan Tuhan Yesus tambah memberikan satu penekanan yang lebih tegas lagi bahwa saya sama dengan Bapa. Sama seperti Bapa menghidupkan orang mati, demikian juga anak menghidupkan orang mati yang dikehendakinya. Sungguh saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi ini, tercatat di dalam Alkitab dia menghidupkan tiga orang mati. Dia menghidupkan tiga orang mati. Yang pertama adalah anak Jairus yang baru mati belum lama, masih di rumah. Dia panggil dia bangun. Dan yang kedua adalah seorang pemuda dari kota Naim, anak seorang janda, yang punya anak satu-satunya dan janda lagi. Dan ketika anaknya mau dibawa ke kuburan, tentu dengan jerit tangis yang sangat memilukan, dia mengantar anaknya. Ketika sampai di pintu gerbang, dan Tuhan Yesus lihat dan suruh turunkan, dan kemudian dia hidupkan anak itu. Dan yang ketiga dia hidupkan adalah Lazarus yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 11. Ketika mendengar Lazarus sakit, Tuhan Yesus tidak segera pergi mengunjungi kota Betani yang sering dia kunjungi. Tetapi Alkitab mencatat katanya dia menunda lagi. Dia menunda. Lazarus sakit, ada orang yang datang bawa pesan, pasti disuruh oleh Maria sama Marta. Tuhan Yesus tidak segera pergi, tapi menunda malah, sehingga Lazarus pun matilah dan dikuburkan. Setelah dikubur 4 hari, saudara, 4 hari itu sudah bau, ya. Itu daging sudah copot. 4 hari, Anda boleh coba, ya. Dan baunya bukan main-main, saudara. Saya pernah banyak kali mencium bau mayat, ya. Banyak kali. Wah, sungguh luar biasa. Jauh lebih bau dari bau tikus, saudara. Jauh lebih bau dari bau ini bangkai ayam semuanya. Itu kalau manusia kalau sudah 4 hari bau. Tapi Tuhan Yesus berkata di mana dia ditaruh, ya, sehingga mereka semua pasti satu rombongan besar pergi ke situ. Dan tahukah Anda apa perkataan Tuhan Yesus? Dia doa kepada Bapa. Bapa, dia bilang, aku tahu Engkau selalu mendengarkan. Dia bilang, tapi sekali lagi, demi mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Maka dia panggil, Lazarus, keluar. Anda bisa bayangkan orang yang sudah dililit dengan kain kafan pasti loncat-loncat begitu, ya, loncat-loncat begitu. Ya, tidak jalan begitu karena ada dia dililit, ya, pasti loncat-loncat begitu. Wah, orang kaget sekali, ya. Ini orang keluar begitu. Wah, Tuhan Yesus berkata, sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bahkan kemudian dia berkata lagi bahwa di ayat yang ke-27, ya, di ayat yang ke-27, dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Dan katanya di sini, Dia memberikan kuasa katanya untuk orang-orang akan mendengarkan, orang-orang yang di dalam kuburan katanya akan mendengar. Orang-orang di dalam kuburan akan mendengarkan suara Anak Allah dan semuanya akan hidup kembali. Yang menuju kepada keselamatan dan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi siapakah yang pada akhir zaman yang akan memanggil semua orang mati hidup kembali? Aku, katanya. Aku. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan ini. Dia tidak sungkan-sungkan lagi. Dia tidak main belakang. Dia sebenarnya sudah tegas katakan, akulah yang akan melakukan semua itu. Menghidupkan orang mati. Dan aku yang akan berseru nanti, dan semua orang di dalam kubur akan bangkit semuanya. Dia yang akan melakukan itu. Itu yang pertama, yaitu menghidupkan orang mati. Karena katanya sama seperti Bapa memiliki hidup di dalam dirinya, ya, maka dia bilang dia memberikan hidup itu, ya, di ayat yang ke-26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Kalau kita punya hidup, itu hidup yang diberikan. Tapi Yesus Kristus mempunyai hidup yang hidup dalam dirinya sendiri. Artinya sebenarnya Dia adalah the source of life. Dia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Kalau kita hidup karena dihidupkan, tapi Dia adalah yang mempunyai hidup itu sendiri, katanya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, yang dia klaim di sini, katanya, yang sebenarnya untuk menunjang tuntutannya bahwa dia adalah Allah. Dia sama dengan Bapa. Dia sama. Sama seperti Bapa. Ungkapan sama seperti Bapa. Yang kedua, dia, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Aha. Bapa tidak menghakimi siapapun, tapi menyerahkan penghakiman itu kepada anak, kepada Yesus Kristus. Bukankah seringkali saya juga di dalam seminar mengatakan bahwa Yesus Kristus akan mengadili dalam bema Kristus, nanti Allah Bapa akan mengadili dalam tahta putih, dengan tahta putih. Tapi Tuhan Yesus berkata di sini bahwa Allah tidak menghakimi siapapun, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan anak yang akan menghakimi, urusan dia semuanya, katanya. Wah, ini bagaimana kalau sudah begini? Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena di sini Tuhan Yesus mau menekankan keesaan. Di ayat yang ke-44 dia masih berkata demikian. Coba Anda lihat. Bagaimanakah kamu dapat percaya kamu menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Yang Esa. Allah yang Esa. Allah yang tunggal. Allah yang tunggal. Ini sekarang ada statement Allah yang tunggal. Sementara itu dia bilang ini anak Allah, kemudian Bapa, Bapa sama dengan anak, anak sama dengan Bapa, sama seperti Bapa. Kemudian Allah yang tunggal. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang sulit untuk memahami perkara rohani yang terlalu dalam. Sampai-sampai Tuhan Yesus ngomong kepada orang Yahudi begini, aku berkata-kata dengan kamu pakai bahasa di bumi saja kamu tidak mengerti, bagaimana aku kasih tahu kamu sekalian semua yang ada di sorga? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, begini, bagaimana cara kamu jelaskan sepeda motor kepada orang yang di gunung yang gak pernah lihat sepeda dan gak pernah lihat motor, yang dia lihat cuma kambing gitu, babi gitu. Gimana cara Anda menjelaskan sepeda motor? Coba, gimana cara Anda jelaskan sepeda motor? Pak, ini ada barang yang ada bulat-bulat dua di depannya, satu di depan, satu di belakang gitu. Oh, terus ada mesin. Apa itu mesin, Pak? Ya mesin lah pokoknya. Mesin gitu. Dan mesin ini punya kekuatan. Kenapa mesin bisa punya kekuatan? Ya, itu ada kerja pistonnya. Terlalu sulit kamu pahamnya. Pokoknya dia ada mesin. Mesin ini dikasih spark, keluar api, kemudian ada pistonnya. Apa itu piston, Pak? Aduh, susah lagi kamu itu. Kemudian ini mesin, ya loh. Dia start, dang, dia bunyi. Lalu gimana? Masuk gigi, jalan. Gigi macam begini, Pak. Aduh. Ada gimana? Coba saya, siapa di sini yang paling jago gitu? Paling jago gitu. Anda bisa jelaskan tentang sepeda motor gitu ya. Kepada orang yang di hutan gitu, yang belum pernah lihat, dia cuman tahu burung gitu ya. Dia cuman tahu burung, dia cuman tahu ada babi gitu, ada rusa gitu ya. Dia cuma tahu itu. Dia tahu ada monyet gitu. Dan sekarang Anda mau jelaskan dia sepeda motor gitu. Nah, bagaimana? Bagaimana caranya? Bisa enggak? Gampang enggak ini? Bisa gondok, betul enggak? Bisa gondok gitu. Sampai semua-muanya. Loh kok bisa jalan, Pak? Ya, rodanya menggelinding gitu. Kenapa roda bisa menggelinding? Karena kena dorong kekuatan mesinnya. Kok mesin bisa kekuatan, Pak? Segala macam. Bagaimana Anda menggambarkan dia knalpot gitu? Bagaimana Anda gambarkan itu gasnya ditarik gitu? Dan segala macam. Bagaimana Anda bilang masuk gigi satu, gigi dua lebih cepat? Bagaimana menggambarkan semua itu? Sementara dia cuma tahu ada kambing, ada babi, di pohon ada burung, ada monyet, dia tahu gitu. Gimana cara Anda menggambarkan itu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begini, Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini bisa mengenal Allah tanpa Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ini statement saya. Tidak ada satu manusia pun bisa mengenal Allah kecuali Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dan Allah yang begitu ajaib, yang begitu mulia, yang begitu besar, yang begitu agung, melampaui semua keagungan dan kebesaran yang kita bisa bayangkan. Dia memperkenalkan dirinya, memberitahu kondisinya kepada manusia dengan kata-kata manusia yang sangat-sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Bahasa manusia itu sangat terbatas, saudara. Bahkan bahasa manusia di muka bumi ini ada yang bahasanya kaya, ada bahasanya agak miskin gitu. Anda tahu bedakan apa namanya gratis dengan apa namanya percuma? Hah? Bisa bedakan? Kalau bahasa Indonesia kita tahu kan? Gratis itu artinya gak usah bayar. Kalau percuma, dikasih juga kita gak mau, betul gak? Itu kan sudah percuma. Tapi Anda pergi ke Malaysia, katanya kalau ke Malaysia bisa lucu, karena kita baca itu apa billboardnya segala macam katanya ya. Katanya apa? Ini kalau gratis di sana ya dah. Di toko ini katanya Anda boleh ini ya. Ada barang percuma. Ya. Kalau percuma kita tidak mau lagi, betul nggak? Gitu. Kita sudah tidak mau lagi, sudah percuma gitu. Kalau bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia atau orang Indonesia sebenarnya lebih luas. Kita pungut kata gratis sebenarnya dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu gratis itu bahasa Inggris. Supaya tahu makna gratis itu percuma itu memang dua hal yang berbeda gitu. Jadi bahasa saja ada kaya ada miskin bahasa. Saya pernah ceritakan kepada Anda penerjemah Alkitab sampai ke Papua ketika mau menerjemahkan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di suku itu tidak ada kata domba karena memang belum ada domba di situ dan tidak ada domba dan tidak pernah lihat domba. Bagaimana bisa ada kata domba? Betul nggak? Nggak ada. Gitu. Saudara, pada waktu Dr. Miller datang ke sini, kita ada belikan dia banyak buah, ya toh. Ada buah yang ada bahasa Inggrisnya. Wah, belimbing kita bilang ini, ya star fruit, star. Sao, apa sao ya kita bilang. Bingung juga bahasa Inggris. What is name? Dia bilang. Apa ini namanya? Waduh, gak tahu. Sao. Lucu juga. Sao. Gitu. Oh, sao. Gitu. Ya, seru juga. Gitu. Karena ada banyak buah di Indonesia yang gak ada di sana. Jadi gak ada namanya. Gitu. Gak ada namanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begini, bisa kejadian nggak ada banyak barang di sorga yang di sini nggak ada namanya, hah? Sudah jelas nggak ada namanya, betul nggak? Ini kan nggak ada di sini, namanya apa gitu loh? Wong domba saja nggak ada di namanya di sana ya doh, sehingga sempat mau diganti pakai babi. Jadi bunyi ayatnya, lihatlah anak babi Allah yang menghapus dosa dunia. Waduh ya. Untung mereka pikir, wah ini kacau ini ya. Kalau diterjemahkan anak babi Allah, kamu bisa bayangkan kalau di Alkitab kita itu, lihatlah anak babi Allah. Jadi pengkhotbah mau jelaskan babi itu gimana ya? Jadi habis dimandiin dia masuk lagi ke dalam lumpur, godok-godok lagi, bangun lagi, kita pikir, wah gak cocok gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maksudnya tuh begini. Ini Tritunggal Allah memang adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dijelaskan. Tetapi Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Bahkan di dalam satu pasal ini, sambil dia berkata bahwa ada Bapa, ada Anak, yang sama seperti Bapa membangkitkan orang mati, demikian juga Anak. Sama seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya, demikian juga Anak. Di pasal yang persis sama dia berkata, dia menyebut juga istilah Allah yang Esa. Allah yang Esa. Jadi ada pribadi tetapi Esa. Wah, ini repot. Ya, ini sulit sekali. Jadi saking seringnya Tuhan Yesus bilang, "Bapa, Bapa, Bapa mengutus aku." Filipus, saya pikir Filipus ini orang lumayan pintar pasti ya. Otaknya jalan gitu. Otaknya jalan. Justru dia bertanya begini. "Guru," katanya, "tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Itu sudah cukup. Maksudnya ngomong Bapa, Bapa, Bapa gitu ya. "Ya udah, Bapa minta datang ke sini, kita lihat." Oh, maunya manusia kan gitu kan enak-enak. Ya loh. Oh, ini Bapa. Oh ya, Bapa tahu gitu ya. Oh, ini anak tahu. Oh, ini anak. Manusia ini lebih gampang difaham gitu, lebih gampang difahami kan. Makanya Filipus itu otaknya jalan, dia pikir, oh ya, tunjukkanlah Bapa supaya, oh Bapa, oh ini misalnya, seperti misalnya dulu waktu Tuhan Yesus sama Musa dan Elia di atas bukit kan, oh Bapa, oh ya Bapa nih, mungkin Filipus akan sembah sujud nih Bapa, oh ini anak gitu tahu gitu. Tapi yang bikin dia kaget adalah Tuhan Yesus ngomong begini, "Filipus," katanya, "sudah berapa lama engkau bersama dengan aku? Tidak pernahkah engkau melihat aku? Barang siapa yang sudah melihat aku, ia sudah melihat Bapa." Mungkin Filipus bilang, dia pergi aja, dia bingung sendiri. "Ah, kok begitu?" Ya kan? Walah. Tambah pusing ini, dia bilang. Betul enggak? Ini pusing ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pernah enggak kamu bertanya begini juga? Tuhan, ada orang bertanya begini dalam seminar, dia bilang, "Tuhan Yesus kan tersalib," katanya. Tuhan Yesus tersalib. Dia ngomong sama penjahat yang di sebelahnya, "Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus," katanya. Kemudian kan Tuhan Yesus mati, katanya. Mati, dia turun ke alam maut, 3 hari kemudian bangkit, dia belum sempat kembali ke surga. Ini bagaimana itu penjahat bisa hari itu juga bersama dengan dia di Firdaus. Ah, coba, pernah gak Anda bertanya begitu? Ya. Waduh, saya sempat ditanya begitu sampai saya keluar keringat juga. Saya pikir gimana ini? Tapi Tuhan selalu menolong. Tahukah Anda? Saya bilang begini. Kalau Tuhan bilang kepada Filipus, "Engkau melihat aku sama dengan sudah melihat Bapa," boleh gak itu dibalik? "Melihat Bapa sama juga dengan sudah melihat aku." Boleh gak? Boleh gak? Ah, boleh dong. Ya kan? Jadi penjahat itu yang bertobat itu mati, dia masuk surga misalnya ya, ataupun tidak. Pokoknya dia ketemu, nanti dia akan ketemu Bapa sama dengan ketemu Tuhan Yesus. Sama. Ya, ketemu Tuhan Yesus sama dengan ketemu Bapa sama dengan ketemu Tuhan Yesus. Sebenarnya itu yang mau dimaksudkan. Sama. Atau penjahat itu sama-sama pergi ke Seoul ya, di situ. Dan kemudian Tuhan bangkitkan. Tapi sebenarnya tidak, karena penjahat itu tidak ditulis sih yang mana yang katanya belum mati, dipatahkan kakinya gitu, dipatahkan kakinya. Berarti Tuhan Yesus duluan mati, yang kemudian yang satu itu baru mati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, intinya itu begini, intinya. Tuhan Yesus dengan segala cara sebenarnya yang mampu, yang bisa, yang dapat dipahami oleh manusia, dengan bahasa manusia gitu loh. Untuk menceritakan tentang Allah dan tentang surga semuanya. Sebenarnya sulit. Sebenarnya sulit. Sama seperti kamu mau jelaskan sepeda motor sama orang yang belum pernah, yang ada di hutan. Yang gak pernah lihat sepeda. Kalau yang pernah lihat sepeda saja sudah agak gampang. Nah, sepeda kan mirip, cuma dikasih mesin. Begitu. Tapi dia gak pernah lihat sepeda, bagaimana menjelaskannya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Dan Tuhan Yesus akan menghakimi. Dan Tuhan Yesus sebenarnya suruh kita, nanti dia akan menghakimi finalnya. Finalnya. Ada berapa macam penghakimankah yang Anda ketahui? Di dalam Alkitab, Rasul Paulus di dalam Korintus. Coba Anda buka 1 Korintus 1 Korintus pasal 5. Di 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 5 ayat 12. Coba kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Wah. Di sini kasih tahu ada satu macam penghakiman, itu adalah penghakiman jemaat. Di ayat pasal 6 seterusnya, Rasul Paulus bilang apa? Tidak tahukah kamu, ayat yang ketiga dari pasal 6 katanya. Ya. Di ayat 1 saja dari. Apakah ada seorang di antara kamu yang jikalau berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang yang tidak benar dan bukan pada orang yang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Kita akan menghakimi malaikat-malaikat, saudara. Kita akan menghakimi dunia ini, kata Rasul Paulus. Kita akan menghakimi malaikat, kita akan menghakimi dunia ini. Oleh sebab itu katanya, biarlah orang percaya menjadi bijak. Biarlah orang-orang yang mengasihi Tuhan menjadi bijak dan prakteknya. Sementara kita belum menghakimi dunia dan belum menghakimi malaikat. Ya, kalau mahasiswa itu ada praktek kerja gitu. Itu adalah ketika kita masih di dalam jemaat. Kita masih di dalam jemaat. Di dalam Injil Matius pasal 18 dikatakan, kalau ada saudaramu yang bersalah, kamu tahu, tegurlah dia secara empat mata. Tegur dia. Tidak mau bertobat, ya. Kalau dia mau bertobat, sudahlah, sampai di situ. Ya, saya salah, sorry. Ya, berdoalah, minta ampun kepada Tuhan. Beres. Tidak mau, di dalam situ dikatakan, ajak beberapa orang. Ya, tentu ajak gembala juga. Ajak beberapa orang. Ini orang salah. Tentu kesalahan yang bersifat objektif, ya. Bukan yang subjektif gitu. Yang objektif, ya. Beberapa orang dia mau. Oh ya, saya salah. Saya ngaku saya salah. Saya sungguh minta ampun saya salah. Oh ya, oke, berdoa. Selesai di sini. Beberapa orang dia gak mau. Apa kata firman Tuhan? Matius pasal 18. Sampaikan kepada jemaat. Umumkan kepada jemaat. Supaya apa? Setiap orang yang bertemu dengan dia kasih tahu, kamu salah. Ya. Kalau dia mau bertobat. Kalau mau bertobat. Maju ke depan sini. Minta maaf kepada jemaat. Maju ke depan sini minta maaf kepada jemaat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Setelah 20 lebih tahun saya melayani Tuhan, saya tahu cuman GBIA yang buat demikian. Orang maju ke atas ini untuk menyatakan saya salah. Saya sudah bersalah. Saya minta maaf kepada jemaat. Itu yang dikerjakan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini cara kita mengurus jemaat. Tuhan mau itu. Sebelum nanti kita menghakimi dunia. Ya kan? Karena kita akan menghakimi dunia nih, gak main-main. Bukan cuma menghakimi dunia, menghakimi siapa? Nah, malaikat. Nah, malaikat. Wah, kalau mengurus jemaat saja di muka bumi yang cuma segelintir misalnya, gak cukup bijaksana, gak bisa. Ini gimana nanti kita bisa menghakimi dunia yang begitu besar? Apalagi mau menghakimi malaikat. Malaikatnya pinter. Saudara, kita perlu berdoa. Tuhan beri kita hikmat. Jadi Tuhan Yesus kasih tahu bahwa wewenang menghakimi ada di tangan dia. dan dia akan bersama-sama dengan kita, dia akan mendudukkan kita bersama-sama dengan dia menghakimi dunia, menghakimi malaikat nanti, murid-muridnya semua. Oleh sebab itu dia mau supaya kita praktek di dalam berjemaat, jemaat yang dia sebut tubuhnya ini, supaya kita benar, supaya kita terlatih di hadapannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat yang kudus dan yang lokal. Kita tidak percaya jemaat yang kudus dan yang am, seperti pengakuan banyak di antara mereka yang berdiri cuman asal bunyi, kami percaya gereja yang kudus dan yang am. Begitu. Kita percaya gereja yang kudus dan yang lokal. Gereja yang kudus dan yang lokal. Nah, gereja harus kudus. Orang-orang di dalam jemaat harus mengusahakan diri kudus, baru gereja bisa kudus gitu. Tiap-tiap anggotanya harus mengusahakan diri kudus gitu. Satu dengan yang lain kita saling menguatkan, saling menolong supaya kasih menutupi banyak dosa. Kasih menutupi banyak dosa, banyak orang salah menafsirkan ini lagi. Saya kasih. Mereka pikir kalau orang sudah salah, sudahlah mengasihi dia, enggak usah diutak-utik, biarin. Bukan. Kasih menutupi banyak dosa itu begini. Ini orang sudah enggak ada makan. Ya. Kalau orang enggak ada makan, ini enggak lama lagi bisa curi. Ya. Keluarin dompet. Kasih dia duit. Enggak jadi curi kan? Ya enggak? Ah, ini yang namanya sebenarnya kasih menutupi banyak, menghindarkan banyak dosa. Begitu. Bukan yang sudah berdosa, itu sudah berdosa gitu. Yang sudah berdosa, Tuhan kasih tahu cara mengurusnya. Dia harus mengaku. Dia harus mengaku salah gitu. Dan dia harus minta maaf gitu. Ini gereja yang benar. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Gereja yang kudus. Bagaimana gereja yang kudus? Gereja yang kudus, ya, kita tidak bisa menghakimi yang tidak kelihatan, yang tidak jelas. Ini banyak Anda di sini ini belum, kalian belum lama. Yang lama itu pernah mengikuti bagaimana gereja ini berkembang. Dulu, sudah lama. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Kita kan mau ulang tahun yang ke-15. Ada yang kasih tahu saya bahwa ada anggota jemaat kita sepertinya ada punya piaraan gitu di apartemen tertentu. Tahu enggak? Saya hampir jadi FBI. Waduh, ya. Ada beberapa bukan sendiri sih. Malam-malam, ya, malam-malam kita pergi ngendap-ngendap di situ. Jadi FBI, saudara. Ya nggak? Nggak bisa masuk. Apartemennya security tinggi. Nggak punya kunci, nggak bisa naik. Aduh, bagaimana ini? Mau ngikut ngekor orang nanti. Malah ketangkap kita pula yang dipermalukan, ya, matilah bagaimana. Akhirnya jadi FBI, tunggu di parkiran, kan kita sudah tahu mobilnya model apa, gitu kan? Sudah tahu mobilnya model apa. Kita tunggu di parkiran, ya, beberapa sih kita. Saya berpikir, ini sekarang jadi gembala, apa jadi FBI ini? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tahu nggak mengapa? Ya karena begini, ya loh. Kita dengar selentingan orang ngomong begini, begini, begini. Tetapi ini kan kita tidak mungkin menghakimi yang nggak jelas, betul nggak? Ya orang berani ngomong, tapi sekarang bilang si Anu katanya punya piaraan. Ya kalau piaraannya yang bisa gonggong nggak apa-apa gitu ya. Ini punya, tapi kita nggak bisa panggil dia. Kamu punya piaraan ya? Oh, dia bilang, wah kok curiga amat sama dia, marah. Kita tidak ada bukti, begitu loh. Tidak bisa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya makanya saya berkata, ya, waktu berjalan membuat ya makin hari makin mengerti bagaimana jemaat ini harus diurus. Saya selalu berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan ini ada persoalan besar. Dan bukan hanya Grafe mesti mengurusnya dengan baik di sini, sementara tunas-tunas semuanya memandang ke sini. Ini kalau ada urusan, bagaimana cara Grafe menyelesaikannya, nanti mereka akan jadikan itu contoh. Wah, ini sulit ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu sebenarnya bukan masalah gembala yang melayani di sini mesti senantiasa di hadapan Tuhan berlutut. Demikian juga jemaat, karena seluruh jemaat juga dicontoh sama yang lain. Jemaat Grafe ini istimewa, saudara. Dicontoh sama semua yang lain. Mereka yang mendengar radio itu sedemikian rupa. Kemarin sore saya pergi seminar kecil di satu gereja yang lain. Mereka semua datang salam dengan saya. Ada ibu-ibu yang bilang, "Pak, kok di sini suaranya tidak segalak di radio," katanya. Wah, saya bilang, "Ya, jangan galak-galak lah kalau sudah ketemu di sini." Saudara, dan tahu enggak pendengar-pendengar radio dan yang lain-lain itu, mereka itu menyangka begini, bahwa pengajaran Grafe demikian hebat di radio dan semuanya, wah, jemaatnya ini pasti luar biasa. Betul enggak? Jemaatnya pasti luar biasa. Wah, jemaatnya Dr. Suhento Liao, jangan diomong ayat mereka hafal semua. Begitu anggapannya. Ya kan? Wih, apalagi diakennya, katanya gitu ya, enggak Pak Irwan tuh. Wih, ini diaken Grafe, dengar aja udah terpental gitu ya tuh. Diaken Grafe, oh ini pasti menguasai ya toh, semua jurus sudah dikuasai ya. Mereka tuh langsung sudah terpental gitu ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya harap ya, kita semua ya, bukan cuman saya, semua ya, bukan cuman Anda, saya juga, kita makin hari makin benar di hadapan Tuhan, kita makin faham kebenarannya, kita menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Kita akan bersama-sama Tuhan ya, kita dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk meyakinkan dunia ini. Di sini sebenarnya masih ada banyak hal. Di sini Tuhan Yesus berkata, ada yang bersaksi tentang aku, yaitu Yohanes. Tapi aku tidak membutuhkan kesaksiannya. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Kesaksian Yohanes itu adalah untuk keselamatanmu. Di ayat yang ke-34 dia bilang, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Hei, jadi kesaksian Yohanes itu bukan apa? Supaya kamu diselamatkan. Apa maksudnya? Perlu ada kesaksian orang supaya orang mendengar kesaksian itu, orang itu diselamatkan. Jadi kesaksian Yohanes, kata Tuhan Yesus, adalah ada baik bagi orang Yahudi supaya mereka bisa diselamatkan dari kesaksian Yohanes. Padahal Tuhan Yesus bilang, mengenai aku sama dengan Bapa, itu tidak perlu ada kesaksian Yohanes. Tidak ada yang bersaksi pun, itu tidak ada masalah. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi kesaksian Yohanes perlu, itu adalah supaya kamu diselamatkan. Kesaksian manusia perlu supaya kamu diselamatkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah Tuhan memerlukan kesaksian kita. Demikianlah Tuhan memerlukan kesaksian dari jemaat. Jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang benar. Makin hari di muka bumi ini makin sulit ditemukan jemaat yang benar secara doktrinal dan secara pelaksanaan semuanya bisa benar dengan segala aturan yang diterapkan oleh Alkitab. Makin hari makin sulit didapatkan. Dan kita Grafe mempunyai kesempatan yang sangat indah di akhir zaman untuk berdiri tegak. Amin suruh sekalian. Mari kita berdoa. Mari kita renungkan. Untuk diselamatkan adalah satu hal. Dan kemudian menjadi anggota sebuah gereja yang benar, bersama-sama dengan seluruh jemaat, menegakkan kebenaran, bersaksi bagi Tuhan, dan sungguh-sungguh berdiri teguh untuk kebenaran, standar moral, dan semua yang lain. Ini tidak gampang, saudara. Ini tidak gampang. Dan saya kasih tahu, tantangannya bukan hanya dari manusia, tapi iblis sangat tidak suka. Oleh sebab itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari masing-masing kita di hadapan Tuhan. Tuhan, saya bagian dari Grafe. Bahkan sekalipun anak sekolah minggu. Tuhan, saya mau menjadi bagian yang membuat Grafe sungguh-sungguh tiang penopang dan dasar kebenaran. Saya mau menjadi bagian dari Grafe yang sungguh-sungguh di akhir zaman ini bercahaya cemerlang. Tuhan, Engkau lihat jemaat di sini yang sekitar satu bulan lagi akan genap 15 tahun. Gereja ini berdiri, ya Tuhan, oleh kuat kuasa-Mu. Tuhan, kami bisa berjalan, kami bisa terus karena Tuhan berdiri di pihak kami, karena Tuhan yang memulai pelayanan ini, karena Tuhan mau ingin ada tiang penopang dan dasar kebenaran di sini. Tuhan, kami sekedar alat-Mu. Pakai kami semuanya. Tiap-tiap anggota jemaat yang tergabung. Tuhan, kami alat-Mu. Sekali lagi, pakai kami. Apa adanya. Keadaan kami apapun juga. Engkau pakai kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.